Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederet-sederet, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengawasan, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, ingkang kawula hormati, yang semoga selalu dimuliakan dan semoga selalu diberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita selalu menghaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kesaenan kebaikannya yang diberikan kepada kita. Pada malam hari ini kita diberikan keimanan, masih diberikan ketakwaan, diberikan kesehatan, dan kita diberikan hidayah, petunjuk, tasih purun, masih mau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan sholat maghrib dilajengaken dengan pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan membahas surat Hud ayat 114. Di dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Inna, sesungguhnya, al hasanat, perbuatan-perbuatan yang baik, segala macam perbuatan yang baik, kita melakukan kebaikan apa saja, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain, itu yudhibna sayyi'at, bisa menghilangkan, bisa membersihkan kejelekan atau dosa-dosa yang ada di dalam mana, di dalam kolom, dalam hati kita. Ya, di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan tentang salah satu cara membersihkan hati. Bilih manah kita niku saged reget, manah kita niku enten kotoran, ada yang bisa menutup dan juga bisa mengotorinya, seperti badan kita, kada awak kita, kada badan, bisa kotor, bisa reget, bisa ada sesuatu yang menutup, menggelapkan. Ya, karena kotoran-kotoran keringat atau kotoran-kotoran yang lain, badan kita perlu dibersihkan agar sehat, agar segar. Kita perlu wudu, perlu mandi, kita perlu mencuci. Ya, maka sama bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita itu juga perlu dibersihkan, perlu disucikan, perlu senantiasa kita jaga kebersihannya, karena ada kotoran, enten regetan, ada hal-hal yang menutup, bisa mengotori hati kita. Salah satu yang bisa membersihkan, mensucikan hati kita adalah amal-amal kesainan, kebaikan yang kita lakukan setiap hari. Kita wudu, otomatis dosa-dosa kita yang kecil terhapus, akan bersih hati kita. Kita sholat, kita jumatan, kita puasa Ramadan, kita melakukan zakat, haji, itu Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Ya, ini berkaitan dengan surat Hud ayat 114 tadi. Manusia banyak dosa, ya, kita ngakeni, kita mengakui, kita manusia biasa, kata dosa ini pun banyak, kelentuni pun, kadah lepati pun, sengaja atau tidak sengaja, sadar nopo mboten sadar, rumangsa nopo mboten rumangsani, kita itu pasti banyak dosa salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam, semua keturunan pun Nabi Adam, seluruh anak keturunan Nabi Adam niku khotoun, banyak melakukan dosa, banyak melakukan salah. Wa khairul khotoin at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang banyak bertaubat. Ya, ini manusia. Manusia niku mboten enten yang maksum kejawi para nabi, para rasul, niku maksum, maksum atau sipun dijagi Allah. Allah jaga dari kesalahan, dari dosa. Berbuat dosa selalu diingatkan, langsung Allah ngemutakan, langsung Allah ingatkan, sehingga selalu bersih. Berbeda dengan kita manusia biasa, niku kita banyak dosa, banyak kelentuni pun, banyak lepati pun. Ya, Nabi Adam alaihi salam, bapak kita zaman rumiyin, punya dosa dengan memakan buah terlarang. Ada pohon engkang Allah awisi tidak boleh dimakan buahnya, digoda oleh setan, kemudian bapak kita Nabi Adam memakan, berbuat salah. Tetapi Nabi Adam alaihi salam langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kita juga, putra putri ini pun Nabi Adam juga banyak dosa kesalahannya. Kemudian engkang nomor kali, dosa itu kalau kita biarkan, menawi tiang niku ngelampai dosa, kemudian hatinya kotor, dibiarkan, dibiarkan niku, ditoke, dijarke, tidak diresiki, tidak dibersihkan, maka akan membuat sengsara. Saket dato saken gesang kita niku sengsoro, tidak bahagia. Ya, ini menawi tiang niku ngelampai dosa tetapi tidak bertaubat, tidak beristighfar, dibiarkan terus menerus dalam dosa, sehingga manahipun tertutup, manahipun reget, manahipun bisa sakit, manahipun bisa mati. Kalau hati itu mati, hati itu sakit, yang benar dado salah, yang salah dadi benar, ingkang leres dados kelentu, ingkang kelentu dados leres. Niku tiang-tiang ingkang manahipun niku pun kewali, sudah mati, sudah sakit. Ya, banyak nggih kita jumpai, banyak kita juga ngertosi, seperti baru-baru saja nggih ada pernyataan atau ada ucapan bahwa ibu-ibu pengajian nggih, terutama ibu-ibu ingkang sregep ngaji niki bisa menyebabkan anak-anaknya cacat, bisa menyebabkan anak-anaknya sakit. Ini kan kebalik. Ini hatinya sudah sakit. Orang yang berkata seperti itu hatinya sudah mati. Ibu-ibu pengajian itu kan bagus say, tapi malah jadi jelek, jadi salah. Ya. Menyebabkan anaknya sakit, menyebabkan anaknya cacat, kerdil. Itu karena sibuk ngaji, enggak diurus anaknya. Ya, itu kan keliru gitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu itu rajin pengajian, ya, rajin membahas Al-Qur'an, rajin membahas hadis. Niku kan disebatakan dalam Al-Qur'an. Allah dawuh, Allah perintah dalam Al-Qur'an, wajib seorang ibu itu merawat anak-anaknya, wajib seorang ibu itu memperhatikan anaknya, ya. Wa ulatul ahmali, ya, sampai di dalam ayat Al-Qur'an itu, ya, bahwa ibu itu wajib untuk memberikan ASI kepada anaknya itu 2 tahun. Haulaini kamilaini liman aroda ayuti marrodo'ah. Ya, wajib Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya 2 tahun. Ya, bayi atau anak kecil itu gizi yang terbaik adalah ASI. Ini yang mau memberikan ASI, yang mau memberikan gizi kepada anak itu kalau ibu-ibu mau ngaji Al-Qur'an. Ya, Allah mewajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya, bukan malah ngaji kemudian dadosaken anak terlantar, itu kan berarti kan sudah pikirannya terbalik. Manahipun sudah tidak benar. Ya, itu disebabkan kenapa, bapak-bapak, ibu-ibu, enten tiang atau ada orang itu punya hati atau pemikiran yang nyeleneh, yang aneh, itu karena dosa. Sudah banyak dosa-dosa yang menutup, sudah kathah, ya, sehingga tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mengetahui kesainan. Ya, dosa itu akan membuat sengsara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat As-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu disebabkan oleh dosa perbuatan tanganmu sedari. Sedanten musibah, musibah niku perkawis-perkawis yang menimpa kita yang jelek, yang tidak baik niku musibah. Ya, musibah niku kata musibah kaitanipun dengan hati. Wow, mana orang yang berbuat dosa itu akan menyebabkan musibah hatinya. Hatinya selalu gelisah. Hatinya itu tidak tenang manahipun. Tidak pernah merasa bahagia, selalu kurang, selalu merasa kehidupannya itu ya galau dan yang lain-lain, itu musibah hati. Ya, seperti tadi juga, hati yang mati, hati yang sakit, mersani kesainan, malah boten remen. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu musibah hati. Kemudian juga dosa itu nyebabkan musibah badan. Ya, misalnya sakit-sakitan, badannya banyak terkena penyakit, dan yang lain-lainnya itu juga salah satu sebabnya karena dosa, dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada musibah kaitannya pun dengan rezeki. Ya, misalnya usaha tetapi banyak hambatan, usaha banyak kendala. Ini juga salah satu sebabnya karena mungkin masih ada dosa, kesalahan yang banyak. Ya, apa saja musibah yang menimpa kita itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka agar kita terbebas, terhindar dari segala macam musibah, maka kita harus membersihkan hati kita dari dosa, menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tiang-tiang ingkang iman beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya, ini pengaruh jelek dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah, salah satu kebaikan yang bisa menghapus dosa adalah puasa. Bulan Ramadan, bulan puasa yang sebentar lagi insyaallah akan mendatangi kita. Ini salah satu manfaatipun kenapa Allah Subhanahu wa taala niku mewajibkan dumateng kita tiyang ingkang iman niku dadak poso, tidak makan, tidak minum, ya, menjauhi pembatal-pembatal puasa, panas, luih, ngelak, lapar, haus, demam. Puasa niku kan menyebabkan panas, menyebabkan haus, lapar. Itu manfaatipun apa? Manfaatnya adalah dalam rangka membersihkan dosa, membersihkan hati kita setahun. Ya, puasa itu setahun sekali. Dalam jangka waktu setahun itu hati kita itu, ya, wedal setahun itu pun kata dosa-dosa kita, salah kita, kelentu kita, lepat kita niku pun numpuk-numpuk setahun. Maka perlu dibersihkan. Kerak-kerak, regetan-regetan yang keras, yang membandel, itu perlu dibersihkan dengan puasa. Kalau kotoran, dosa ringan, dosa kecil, dosa yang apa ringan, itu bisa dengan wudu, dengan sholat, dengan sedekah, itu harian kita bisa bersih. Tapi enten dosa-dosa niku yang mengerak, kotoran niku yang membandel. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, punya rumah, punya perabot, kadang-kadang punya baju, enten kotoran, regetan, gampil, dikucep, dikasih sabun, rampung, resik. Tetapi ada kotoran regetan itu yang sangat sulit, angel diresiki pun mengerak pun atos, maka perlu dipanasi. Terkadang barang-barang atau sesuatu yang kotor niku cara membersihkannya itu dipanasi langkung rumit, seperti emas, emas yang kotor itu dipanasi, besi, besi yang kotor agar kotorannya hilang itu dipanasi. ya ada misalnya pun kamar mandi WC yang mengerak itu disiram air panas biar keraknya itu bisa resik bersih, baju ada noda membandel dicelup air panas. Ya, ini memang perlu ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan seperti itu. Maka perlunya puasa. Puasa itu tadi membersihkan dosa-dosa kotoran yang sudah mengerak, sudah membandel dalam satu tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharap pahala, maka diampuni, dibersihkan, dimaafkan dosa-dosanya. Dosa-dosa ini pun ingkang kathah wau setahun yang sudah membandel, yang sudah mengerak, itu akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Karena puasa itu panas, Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, sesuatu yang panas. Hawa ini pun panas, kemudian badan kita panas. Dengan panas itu akan membersihkan hati kita. Yang dosa-dosa yang menempel dalam hati kita itu bisa bersih. Juga termasuk badan, awak badan kita atau lambung. Ya, kotoran-kotoran yang ada dalam perut, lemak-lemak atau yang lain, itu juga bisa bersih dengan berpuasa. Ini manfaat dari puasa. Manfaat yang utama dan manfaat yang paling penting dari puasa itu menghapuskan dosa, membersihkan dosa dari hati kita. Menawiti yang niku hatinya bersih, kemudian suci, nanti gampang. Dia akan semangat ibadah yang lain. Sholat nggih semangat, menawi pun resik, manahipun iku pun resik, langkung rumiyin. Mengke ibadah yang lain itu akan mudah. Sholat juga gampil, maos Al-Quran juga lebih mudah, sedekah juga lebih gampang. Dan amalan-amalan kebaikan yang lain itu akan menjadi mudah kalau hati kita sudah bersih. Dan kita saged buktekaken, kita bisa merasakan, kita bisa menyaksikan menawi bulan Ramadan, bulan puasa niku nggih lebih mudah, langkung gampil kita berbuat baik daripada di bulan selain Ramadan. Biasane tiyang niku mboten nate salat ten masjid, pas Ramadan, pas poso purun ten masjid. Masjid kebak, salat isya, salat tarawih niku kebak. Nggih biasane namung sak shof, rong shof, telung shof, tetapi bulan Ramadan bisa 10 shof. Iya. Jadi karena tadi puasa itu membersihkan hati sehingga sholatnya juga akan lebih mudah. Kemudian biasane maos Al-Qur'an nggih sak lembar, rong lembar pun kesel, ngantuk. Akan tetapi kalau pas poso siam Ramadan niku lebih semangat, bisa 5 lembar, bisa 10 lembar, bisa 1 juz, boten kesel, boten capek. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena tadi hatinya sudah bersih. Ya, bersihnya hati inti dari ibadah persiapan bulan Ramadan itu yang utama adalah hati. Ya, bagaimana hati yang bersih itu akan membuat semangat ibadah yang lainnya. Kalau hati bersih akan menaikkan derajat, kalau hati bersih akan yang lain itu bisa baik. Ya, seperti tadi juga kita punya griya, punya rumah, punya perabot atau yang lain, itu kalau kita mau merapikan nih atau mau memperbaiki rumah, itu yang pertama kali adalah kita resik-resik, kita bersihkan dulu. Boten langsung dicat, boten langsung di keramik, boten langsung di plafon. Tapi yang pertama kalau kita mau memperbaiki rumah itu dibersihkan dulu, diresiki. Setelah bersih baru kita cat. Setelah bersih baru kita hias. Itu akan baik. Rumah yang kecil tapi bersih dan rapi itu lebih baik daripada rumah besar tapi kotor. Ya. Jadi maka landasan dari kebaikan itu bersih, kebersihan hati. Hati kita bersih, setelah bersih baru kita tambah dengan amal ibadah. Ya, seperti rumah kita, kalau kita mau memperbaiki itu dibersihkan dulu rumah kita, cat-catnya dibersihkan, setelah itu baru dilapisi cat yang baru. Ya. Ini manfaat dari puasa itu membersihkan hati dari dosa-dosa. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Salat lima waktu Jumat satu dengan Jumat yang lain, Jumatan. Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Niku penghapus. Manfaatipun membersihkan, menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada jadwal. Jadwal resik-resik. Jadwal kebersihan itu Allah menjadwalkan. Harian nggih, manah kita niku diresiki enten jadwalipun. Harian setiap hari hati kita itu dibersihkan. Salat subuh dibersihkan, kita salat zuhur bersih, kita salat asar bersih, salat maghrib, salat isya, itu jadwal pembersihan hati. Harian ada jadwalipun. Nanti ada mingguan nggih. Saben minggu dinten Jumat. Kalau kita Jumatan itu juga jadwal bersih-bersih hati kita selama seminggu tadi. Ya, harian masih ada yang terlewat, masih ada yang tertinggal, bersih dengan Jumatan. Nanti dalam setahun itu puasa Ramadan. Ada jadwal bersih-bersih yang lebih besar, dosa-dosa yang lebih berat, lebih mengerah tadi, yang lebih susah itu dengan Ramadan. Ya, itu tujuannya pun nopo, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ibadah sholat, ibadah Jumatan, ibadah Ramadan, nanti kita meninggal, kita dipendet Allah, ditimbali Allah, itu sudah bersih. Manah kita sampun resik ataupun reget niku namung sekedhik. Menawi gadah regetan punya kotoran niku mboten kathah, tidak banyak. Itu harapan yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, manfaat dari hati yang bersih ya dalam surat As-Syura, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Nanti pada hari kiamat kita ditimbali Allah, kita dipanggil Allah, kita meninggal, itu tidak bermanfaat harta. Tiang sugih punya harta yang banyak, ya Allah kula sugih punya rumah mewah, punya mobil mewah, tidak berguna, boten manfaat di hadapan Allah. Harta itu tidak ada gunanya. Wala banun, anak-anak juga tidak ada gunanya. Boten manfaatipun menawi tidak diiringi, tidak dibarengi dengan illaman atallaha biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Tiang-tiang ingkang manahipun niku resik. Resik artinya bersih dari dosa-dosa kesyirikan, dosa-dosa kebid'ahan, kemaksiatan. Ya, maka itu akan bermanfaat. Sholat kita akan bermanfaat. Kalau hati kita bersih, artinya sholat kita itu tidak dicampuri kesyirikan. Sholat kita tidak dicampuri dengan kebid'ahan. Apa manfaatnya sholat? Apa manfaatnya puasa? Nopo manfaatipun haji? Menawi tiang niku manahipun tesih enten regetan dosa kesyirikan, syirik akbar misalnya. Ya, tidak bermanfaat sholatnya, tidak bermanfaat ibadahnya. Ya, Rasulullah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, di dalam ayat Al-Qur'an, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu, ya, la in asyrakta, membawa kotoran menghadap Allah tesih beto regetan kesyirikan, itu la yahbatanna amaluka, amalan kita niku mboten enten gunanipun, tidak bermanfaat. Kita punya sholat, kita punya ibadah, tapi masih punya kotoran, kotoran syirik, kotoran-kotoran kebid'ahan dan yang lain. Maka landasan yang utama dan pertama itu bagaimana manah kita resik, bagaimana hati kita bersih. Setelah bersih, nembe kita hias, kita hias, kita tambah dengan ibadah sholat, hati kita semakin cemerlang, semakin indah, kita tambah dengan zakat, kita tambah dengan haji, itu akan semakin bagus. Tetapi kalau mana kita masih reget, masih kotor, ya maka kita hias pun juga tidak akan baik, ya. Seperti rumah tadi diparingi hiasan-hiasan, diparingi dekorasi-dekorasi, tapi reget, enten sampah, kathah, ya. Ketingali pun boten sae, walaupun banyak hiasan, tapi masih banyak kotoran. Benten kali griya biasa, sederhana, tapi bersih, itu bagus. Walaupun biasa tidak ada hiasan-hiasan, tidak ada dekorasi, tapi resik, ketingali pun resik, itu akan langkung sae. Ya. Ini sehingga manfaat nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, manfaat bulan Ramadan, manfaat siam, salah setunggalipun yang paling penting adalah supados membersihkan manah kita, ngresiki dosa dosa kita. Ya, maka monggo kita semangat, kita mempersiapkan diri dengan baik, karena ibadah niku pada asalnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Kita engkang mengambil manfaat dari ibadah. Ya, kita akan hidup bahagia, kita akan hidup tenang, kita akan masuk surga. Niku sedanten adalah manfaat dari ibadah kita. Kita yang merasakan. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan, persiapan puasa, monggo kita siapakan dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu untuk kebaikan kita, ya, menambah pahala, kemudian membersihkan dosa, mengangkat derajat kita insya Allah di dunia dan akhirat. Mari kita sambut dengan bahagia, mari kita sambut dengan semangat, untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan tadi. Ya, niki ingkang saged kawula aturaken pada malam hari ini, semoga bisa paring manfaat dan paring pengertosan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyuwun pangapunten, jika ada lepat kelentunipun mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.